Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس الواحد والثلاثون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. الحمد لله segala puji bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ini adalah majelis yang ke-31 di dalam pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhu'il kitabi wa sunnah wal ma'thuri an sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaAllah kita akan membaca bersama dan juga menerjemahkan bagian dari kitab ini, di mana Syekh menyebutkan di dalam kitab ini, yaitu halaman yang 130, zikir-zikir dan juga doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang sahihah, yang sahih, yang bisa digunakan ketika kita berada di Arafah dan juga di tempat-tempat yang lain, seperti ketika di Muzdalifah atau berdoa setelah melempar jamrah yang pertama dan juga yang kedua. Beliau berusaha ya mendatangkan dalil-dalil yang sahih, ya pertama dari Al-Quran, kemudian yang kedua dari sunnah Nabi SAW. Dan berdoa boleh dengan selain Al-Quran dan juga selain dengan hadis, ya apabila maknanya benar dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Tapi apabila seseorang berpegang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tentunya ya di sana ada keselamatan. Karena tidak mungkin datang di dalam Al-Quran kebatilan dan juga tidak mungkin datang di dalam Sunnah kebatilan. Baik, Syekh mengumpulkan 74 dalil, 74 zikir dan juga doa. Insyaallah akan kita baca, kemudian langsung kita terjemahkan. Dan saya berharap ya kerjasama dengan apa mas-mas dan juga bapak-bapak sekalian. Ada beberapa orang yang diharapkan bantuannya bisa menulis kembali terjemahannya. Ya, dan di sini ada 74 ya zikir dan juga doa. Dan insya Allah semuanya ingin mendapatkan pahalanya. Kita harapkan nanti bisa ada yang membantu menulis kembali terjemahannya, kemudian kita kumpulkan, ya kemudian setelah itu kita sebar insya Allah ke para jamaah di sekalian. Ya, jadi nanti minta kesiapannya, terutama yang masih muda, ya terutama yang masih muda yang masih lincah menulis. Mungkin nanti setiap orang dapat jatah 5, misalnya 5 doa atau 5 zikir atau lebih dari itu, kemudian kita bagi-bagi berapa orang semuanya sehingga ringan, ya kemudian kita kumpulkan, ya kita apa jadikan satu, ya kita atur kembali, kemudian nanti seolah akan kita sebarkan sebelum datang tanggal 8, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Baik, Syekh mengatakan ada'iyatun wa adhkarun minal kitabi was sunnah as-sahihah. Doa-doa dan juga zikir dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Yud'a biha fi Arafah wa ghairiha. digunakan untuk berdoa baik di Arafah maupun di selainnya. Yang pertama, baik, ada yang belum punya doa-doanya, bisa minta tetangganya, jadi dikirim pakai WhatsApp yang sudah saya kirim, doa-doanya bisa dikirim ke temannya ya, biar bisa nyimak. Yang pertama, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Rabb bagi arsy yang maha besar. Yang kedua, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Rabb terhadap arsy yang mulia. Yang ketiga, Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang terpilih. Yang keempat, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang baginya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan baginya lah pujian di akhirat, dan Dia adalah Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang kelima, Hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Baik. Ini lima doa yang pertama atau lima zikir yang pertama, siapa yang mau menulis? Baik, nanti ditulis namanya ya, dikirim ke saya nanti. Yang keenam, Huwar Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Cukup terjemahannya aja ya, nanti yang dikirimnya dengan nomornya. Yang keenam, Huwar Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Yang keenam, Dialah Allah Ar-Rahman, kami beriman dengannya dan kepadanya lah kami bertawakal. Yang ketujuh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Semata tidak ada sekutu baginya, baginya lah kerajaan dan baginya lah pujian, dan Dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar, dan dia adalah hadis yang hasan li ghairihi, lihat silsilah sahihat yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, yang kedelapan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, ya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Yang kesembilan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Yang kesepuluh, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan pujiannya, maha suci Allah yang maha besar. Maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan pujian kepadanya, maha suci Allah yang maha besar. Baik, siapa yang mau menulis nomor 6 sampai 10? Untuk Mbak ya. Yang 11, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, bagi Allah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah adalah Zat yang maha besar. Yang kedua belas, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan dengan pujiannya, sebanyak makhluknya, dan seridha dirinya, dan seberat arshnya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Yang ketiga belas, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billah al-azizil hakim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah yang banyak, segala puji yang banyak bagi Allah dan Maha Suci Allah, Rabb semesta alam, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, ampunilah diriku, sayangilah diriku, berilah petunjuk kepadaku dan berikanlah aku rezeki. Yang ke-14, raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai rasulku. Yang ke-15. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujianmu dan berbarokah namamu dan maha tinggi kebesaranmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu. Yang ke-16, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha besar lagi maha penyantun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb bagi arsy yang besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb bagi langit-langit, dan Rabb bagi bumi, dan Rabb bagi arsy yang mulia. Baik, siapa yang menulis? Nomor 11 sampai nomor 16. Coba ya. Baik. Insyaallah pahalanya besar, Pak. Nanti dikirimkan banyak orang nanti. Insyaallah, dan dipakai di berdoa ketika di Arafah dan juga di tempat-tempat yang lain. Yang ke-17. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Syekh sebelumnya mendatangkan ya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang isinya adalah pujian. Karena apa? Karena di antara ada berdoa, ya sebelum berdoa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau datangkan tadi alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Isinya adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, setelahnya beliau mendatangkan dalil-dalil yang isinya adalah doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ke-19. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau azab kami karena kami lupa atau kami tidak sengaja. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu, dan maafkanlah kami, ampunilah kami dan sayangilah kami. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Yang ke-20. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Baik, nomor 17 sampai 20, siapa yang mau menulis? Baik, Pak ya. Nomor 16 sampai nomor 17 sampai 20. Yang mau rekaman kajiannya nanti bisa di-download di Facebook kita, yaitu HSI Abdullah Roy. Ya, bisa diulang kembali di situ atau bisa di-download dari situ. Nomor 21, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan jagalah kami dari api neraka. Nomor 22, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Yang ke-23, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersaksi. Yang ke-24, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang yang memanggil untuk beriman, orang yang memanggil supaya kami beriman. An aminu bi rabbikum fa amanna, supaya kalian beriman dengan Rabb kalian, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan bersihkanlah kami dari dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Wahai Rabb kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan atas Rasul-Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji. Yang ke-25, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami, dan seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Baik, siapa yang menulis? Baik, nomor 21 sampai 25 ya. Dan enggak harus hari ini. Kalau enggak sempat hari ini karena umrah, bisa nanti kalau senggang ya, nanti sore atau nanti malam. Nomor 26, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Yang ke-27, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waqtub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Engkau adalah penolong bagi kami, maka ampunilah kami dan sayangilah kami, dan Engkau adalah sebaik-baik Zat yang mengampuni, dan tulislah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat. Yang ke-28, 'Alallahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Kepada Allah lah kami bertawakal, wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang kafir. Yang ke-29, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga di antara keturunanku, wahai Rabb kami, dan terimalah doaku. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan juga kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari perhitungan. Yang ke-30, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, yaitu bapak dan juga ibuku, sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku kecil. Baik, siapa yang menulis? Nomor 26 sampai 30. Ya, nomor 26 sampai 30. 31, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat dan siapkanlah untuk kami kelurusan di dalam urusan kami. Ke-32, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Rabbku, luaskanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Yang ke-33, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu pada diriku. 34, La ilaha illallah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang ke-35, Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin. Wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabbku, dari datangnya syaitan menghadiri urusanku. Dari datangnya syaitan menghadiri urusanku. Baik. Siapa yang mau menulis? Baik, ini dulu ya. Nomor 31 sampai 35. Yang ke-36. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Rabb kami, kami beriman, maka ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang paling memberikan kasih sayang. Ke-37, Rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan sayangilah aku, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang paling memberikan kasih sayang. Ke-38, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama. Wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam adalah melazimi seseorang. 39. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami atau di antara istri-istri kami dan juga keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan jadikanlah aku termasuk orang yang beramal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu di antara hamba-hamba-Mu yang saleh. Baik. Siapa yang menulis? Antum ya. Nomor 36 sampai 40. 41, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku mendzalimi diriku sendiri, maka ampunilah diriku. Rabbi hab, nomor 42, Rabbi habli minas salihin. Yang ke-42, wahai Rabbku, berikanlah aku ya keturunan yang soleh. Berikanlah aku keturunan yang soleh. 43, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan jadikanlah aku beramal saleh yang Engkau ridhai, dan perbaikilah untukku keturunanku, dan perbaikilah untukku keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. 44. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang ke-45, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, kami bertawakal hanya kepadamu dan hanya kepadamu kami kembali dan kepadamulah kami akan dikembalikan. Dan hanya kepadamu hati kami kembali dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang kafir dan ampunilah dosa kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib, 41 sampai 45. Antum lagi, yang lain? Taib yang di belakang ya. Ya Pak ya, 41 sampai 45. Taib yang ke-46 masuk pada hadis-hadis yang di situ ada doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-46, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang telah menciptakan diriku dan aku adalah hambamu dan aku di atas perjanjianmu dan janji kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku lakukan. Aku mengakui kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah diriku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali dirimu. Yang ke-47, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak mengampuni dosa kecuali engkau, maka ampunilah diriku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah diriku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ke-48, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keresahan dan juga kesedihan dan dari lemah dan juga rasa malas dan aku berlindung kepadamu dari pengecut dan bakhil dan berlindung kepadamu dari utang yang berat dan kekuasaan manusia. Maksud kekuasaan manusia di sini adalah dikuasai oleh orang lain. Dan dia dalam keadaan hina, yang dikuasai oleh orang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita dalam keadaan hina. Tentunya ini adalah keadaan yang semua kita tidak ingin yang demikian. Baik. 49 atau sebelumnya nomor 46 sampai 48. Siapa yang menulis? 46 sampai 48, tiga nomor. Betul ya? Baik. 49, Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wa a'udhu bika minal jubni wa a'udhu bika an uradda ila ardhalil umuri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan dan aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia pikun dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang ke-50, Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal harami wal ma'thami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min fitnatin nari wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzu bika min fitnatil faqri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ghsil anni khatayaya bima'i thalji wal baradi wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan juga kepikunan, dan berlindung kepadamu dari dosa dan al-maghram. Al-maghram ini adalah sesuatu yang melazimi seseorang dan sulit untuk ditunaikan, seperti misalnya hutang. Ya, seperti misalnya hutang. Jadi berlindung dari dosa dan dari hutang yang melazimi seseorang, yang banyak, yang menyusahkan dia. Wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr, dan berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan azab kubur, dan berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan azab neraka, dan berlindung kepadamu dari kejelekan fitnah kekayaan, dan berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Jadi fakir maupun kaya semuanya fitnah. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, cucilah dariku kesalahan-kesalahanku dengan air es dan juga air embun. Dengan air es dan juga air embun. Dan bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antaraku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Baik, siapa yang menulis 49 sama 50? Ayo. Ya, antum ya. 49 sampai 50. Tinggal 24. Nomor 51, Rabbighfirli khathiati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahummaghfirli khotayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi, Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan kejahilan-kejahilanku dan berlebihan-berlebihanku di dalam urusanku semuanya, dan apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan yang aku sengaja dan yang aku tidak sengaja, dan yang aku dan karena kebodohanku dan juga yang tidak sengaja, dan semuanya aku lakukan. Ya Allah, ampunilah apa yang sudah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Dan ampunilah apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Sesungguhnya engkau yang mengedepankan dan sesungguhnya engkau yang mengakhirkan. Dan sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Yang ke-52. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syaih. فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Yang ke-52, ya Allah, Rabb langit dan juga Rabb bumi dan juga Rabb arsy yang besar, wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang telah memecah biji al-habba wa nawa. Al-habba wa nawa ini sama-sama biji artinya, tapi al-hab ini adalah biji yang dari tanam-tanaman, yang seperti beras, jagung, itu dinamakan dengan hab. Ya, kalau an-nawa ini biji dari pohon, ya, biji dari pohon. Seperti misalnya kurma, ini pohon, yang bijinya dinamakan dengan nawa. Kalau hab ini yang itu, yang seperti misalnya beras, ya, jagung dan lain-lain, itu dinamakan dengan al-hab. Yang telah memecah al-hab dan juga an-nawa. Nanti ditulis saja, insya Allah kita akan perbaiki sendiri. Ya, akan kita murojaah sebelum kita sebarkan. Dan yang telah menurunkan Taurat dan Injil dan juga Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau adalah yang awal, tidak ada sebelummu sesuatu. Dan engkau adalah akhir, tidak ada setelahmu sesuatu. dan engkau adalah yang paling tinggi, tidak ada di atasmu sesuatu, dan engkau adalah yang paling mengetahui, tidak ada di bawahmu sesuatu, maka tunaikanlah untuk kami hutang-hutang kami, dan jadi dan berikanlah kami kecukupan dari kefakiran. Berikanlah kami kecukupan dari kefakiran. Yaitu minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Yang ke-53, Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma alimtu wa min syarri ma lam a'mal. Mohon maaf, min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang sudah aku lakukan dan kejelekan yang belum aku lakukan. Baik, siapa yang menulis 51 sampai 53? Untuk Pak ya. 51 sampai 53. Ke-54. Allahumma aslih li dinilladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan inti dari urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang merupakan yang disitulah kehidupanku, dan perbaikilah untukku akhiratku yang disitulah aku akan dikembalikan. Ya Allah, jadikanlah hidup ini tambahan bagiku untuk setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari seluruh kejelekan. Yang ke-55, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan menjaga kehormatan, serta memohon kepadamu kecukupan. Ke-56, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan juga rasa malas, dan dari kepengecutan dan juga rasa bakhil, dan dari kepikunan dan adab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan bersihkanlah jiwaku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang membersihkan jiwaku. Engkau adalah penolongku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak kenyang, maksudnya tidak kenyang dari dunia, yang tidak panah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ke-57. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyul ladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah diri, dan denganmu lah kami beriman, dan kepadamu lah kami bertawakal, dan kepadamu lah hati kami kembali, dan denganmu lah kami berdebat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keperkasaanmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, dari engkau menyesatkanku. Maksudnya adalah aku berlindung kepada Allah, ya, aku berlindung dengan keperkasaanmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, berlindung kepadamu dari kesesatan. Yaitu berlindung kepadamu ya Allah dari engkau menyesatkanku. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan meninggal, sedangkan jin dan manusia akan meninggal dunia. Yang ke-58, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nuqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatanmu dan berpindahnya kesehatan yang engkau berikan kepadaku, dan berlindung kepadamu dari azab yang tiba-tiba dan seluruh kemarahanmu. Ke-59, ya Allah, Allahumma musarrif al-qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Yang ke-60, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang disembunyikan, yang dinampakkan maupun yang disembunyikan. Baik. Tadi yang terakhir nomor berapa tadi? 55. Yang terakhir tadi? Nomor 55 ya. Baik. Nomor 56 sampai nomor 60 siapa? Antum ya. Tadi belum? Belum. Nomor 56 sampai 60. Nomor 61, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, 'Alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtalifa fihi min al-haqqi bi idznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan juga Israfil. Ya Allah, Rabb bagi Jibril, Mikail dan juga Israfil, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Berikanlah petunjuk kepadaku di dalam apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Yang ke-62, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu, dan dengan kesehatan yang engkau beri. Al-mu'afah maksudnya adalah Allah memberikan afiah kepada kita, ya, dari keselamatan yang engkau beri, dari berlindung dengan keselamatanmu, min uqubatik, dari azabmu, dan aku berlindung kepadamu, berlindung denganmu darimu. Aku tidak bisa menghitung ujian kepadamu, sesungguhnya engkau seperti ujian yang engkau puji dirimu sendiri. Sesungguhnya engkau, ya anta kama athnaita ala nafsik, sesungguhnya engkau seperti apa yang engkau puji kepada dirimu sendiri. Yang ke-63, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian yang berat dan kesusahan yang berat dan takdir yang jelek dan juga kesenangan musuh. Berlindung dari kesenangan musuh. Musuh itu senang apabila kita terkena musibah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari syamatatil a'da, yaitu senangnya musuh dan bahagianya musuh ketika kita mendapatkan musibah. Taib. 64. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min bayni yadayya nuran wa min khalfi nuran wa ja'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dalam hatiku cahaya, dan di dalam lisanku cahaya, dan di dalam pendengaranku cahaya, dan di dalam penglihatanku cahaya, dan di atasku cahaya, dan di bawahku cahaya, dan dari kananku cahaya, dan dari kiriku cahaya, dan dari depanku cahaya, dan dari belakangku cahaya, dan jadikanlah di dalam jiwaku cahaya, dan besarkanlah cahaya tersebut untukku. Baik, nomor 61 sampai 64. Siapa? Antum ya? Baik. Yang ke-65. Semuanya 74 ya. 65. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga beliau. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha besar. Ya Allah, berkailah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha besar. Yang ke-66, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam wa a'udhu bika minal syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khairan. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan semuanya yang sekarang maupun yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan yang sekarang maupun yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan juga nabimu. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah berlindung darinya hambamu dan juga nabimu, yaitu Nabi Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga, baik berupa ucapan maupun amalan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, baik berupa ucapan maupun amalan. Dan aku meminta kepadamu supaya engkau menjadikan setiap takdir yang engkau takdirkan kepadaku adalah baik. Baik, yang ke-67. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa kudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada wa as'aluka kalimata al-haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha'a ba'da al-qada'i wa as'aluka barda al-'aysi ba'da al-maut wa as'aluka ladzata an-nadari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Yang artinya nomor 67, ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara yang ghaib dan kemampuanmu di dalam menciptakan, hidupkanlah aku selama engkau tahu bahwasanya hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku apabila engkau mengetahui bahwa kematian itu baik bagiku. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut, baik ketika sendirian maupun bersama yang lain. Dan aku memohon kepadamu kalimat yang hak, ya, ucapan yang benar, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Ya, terkadang seorang ketika marah mengucapkan ucapan yang tidak baik. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta ucapan yang benar, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Dan aku memohon kepadamu, ya, al-qasda, yaitu pertengahan. Ya, maksudnya adalah tidak berlebihan, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ya, dalam keadaan fakir tidak berlebihan, dalam keadaan kaya juga tidak berlebihan. Dan aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak habis. Dan aku memohon kepadamu penyejuk mata yang tidak akan terputus. Dan aku memohon kepadamu ridha, ya, terhadap takdir. Dan aku memohon kepadamu dinginnya kehidupan setelah kematian. Dan aku memohon kepadamu lezatnya melihat wajahmu. Dan memohon kepadamu kerinduan, ya, kepada pertemuan kepadamu tanpa kesusahan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, Hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan dia juga mendapatkan petunjuk. Baik, nomor 65 sampai 67. Siapa? Antum ya? 65 sampai 67. 68. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uhtala min tahti. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf. Itu meminta maaf kepada Allah. Dan aku memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan juga keselamatan di dalam agamaku dan duniaku dan keluargaku dan juga hartaku. Ya Allah, tutuplah aurat-auratku, yaitu kesalahan-kesalahanku. Dan berikanlah aku keamanan di dalam jiwaku. Dan jagalah aku dari arah depanku, dari arah belakangku, dan dari arah kananku dan juga kiriku. Dan juga atasku, dan aku berlindung dengan kebesaranmu. An uhtala min tahti, maksudnya adalah dicelakakan dari arah bawahnya. Ya, berlindung kepada Allah. Ya, aku berlindung dengan kebesaranmu dari aku dicelakakan dari arah bawahku. Yang ke-69, Allahumma alimal ghaib wa syahadah, fatira samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syari nafsi wa min syari syaitani wa syirkih. Ya Allah, zat yang mengetahui yang gaib dan juga yang nampak, yang telah menciptakan langit dan juga bumi, Rabb segala sesuatu dan juga rajanya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan kejelekan syaitan dan sekutunya. Yang ke-70. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min syari ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon kepadamu konsekuen atau tetap di atas perkara ini. Maksudnya dia tetap di atas agama ini. Ya, istiqamah di atas agama ini. Dan juga memiliki azimah ala rusydi, memiliki tekad yang kuat untuk lurus. Dan aku memohon kepadamu hal-hal yang menyebabkan turunnya rahmatmu dan yang menyebabkan turunnya ampunanmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dimudahkan untuk mensyukuri nikmatmu dan dimudahkan untuk baik di dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang engkau ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap dosa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang ghaib. Yang ke-71, Allahumma kfini bijalalika an bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an siwa amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan yang halal dari yang haram. Dan ya Allah, cukupkanlah diriku dengan yang halal dari yang haram. Ya Allah, dan jadikanlah aku cukup dengan karuniamu dari selainmu. Dan jadikanlah aku cukup dengan karuniamu dari selainmu. Ke-72, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dalam badanku. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dalam pendengaranku. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dalam penglihatanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu. Baik, nomor berapa tadi yang terakhir? 68. Tapi 68. Berarti 69 sampai 72. Siapa? 69 sampai 72. Sebelum habis ini anunya. jatahnya. Antum ya? Antum belum tadi? Sudah? Yang belum? Hah? Ya, 68 sampai 72 ya. 68 sampai 72. Siapa, Pak? Antum ya? Belum tadi ya? Belum. Taib yang terakhir nomor 73 sama sampai 74. Rabbi nomor 73, Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wamkurli wa la tamkur 'alayya wahdini wa yassiril huda li. Wansurni 'ala man bagha 'alayya, Rabbi ij'alni laka syakkaran, laka dhakkaran, laka rahhaban, laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilayka awwahan muniban. Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata sadri. Artinya, wahai Rabbku, tolonglah aku dan jangan engkau tolong atasku. Dan tolonglah diriku dan janganlah engkau tolong atasku. Dan berbuat makarlah untukku, bukan berbuat makar atas diriku. Beda ya. Yang janganlah berbuat makarlah untukku, maksudnya Allah yang di pihak kita. Dan janganlah engkau membuat makar atasku, berarti Allah bukan di pihak kita. Dan berikanlah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah hidayah untukku dan tolonglah aku atas orang yang berbuat zalim kepadaku. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu, orang yang banyak bersyukur kepadamu, orang yang banyak berzikir kepadamu, orang yang banyak takut kepadamu, orang yang banyak taat kepadamu, orang yang banyak merendahkan diri kepadamu, dan orang yang sering kembali kepada dirimu. Ya Allah, ya Rabbku, terimalah taubatku dan cucilah dosa-dosaku dan kabulkanlah doaku dan kuatkanlah hujjahku dan luruskanlah lisanku dan tunjukkanlah hatiku dan hilangkanlah hasad yang ada di dalam dadaku. Hilangkanlah hasad yang ada di dalam dadaku. Yang terakhir, 74, Allahumma lakal hamdu kulluhu. Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya lima adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'tait lima a'taita wa la muqarriba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma ubsud 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlik wa rizqika. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'im yawm al-'ayla wal amna yawm al-khawf. Allahumma inni a'idun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'ta. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-asyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimina wa alhiqna bisalihin ghayra khazaya wala maftunin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alayhim rijzaka wa adhabak. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitaba ilahal haq. Yang artinya, ya Allah, bagimulah segala puji. Dan ya Allah, tidak ada yang menutup terhadap apa yang engkau buka. Dan tidak ada yang membuka terhadap apa yang engkau tutup. Dan tidak ada yang memberikan hidayah bagi orang yang engkau sesatkan. Dan tidak ada yang menyesatkan bagi orang yang engkau berikan hidayah. Dan tidak ada yang memberi bagi orang yang engkau cegah. Dan tidak ada yang mencegah bagi orang yang engkau beri. Dan tidak ada yang mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Tidak ada yang menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, luaskanlah bagi kami dari berkahmu dan rahmatmu dan juga anugerahmu dan juga rezekimu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan yang terus, yang tidak akan berubah dan tidak akan lenyap. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan pada hari kesusahan dan memohon kepadamu keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang engkau berikan kepada kami dan dari kejelekan yang engkau tahan dari kami. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan hiaskanlah keimanan tersebut di dalam hati-hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami benci terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang lurus. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri, dan hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, dan susulkanlah kami kepada orang-orang yang soleh, tanpa dalam keadaan hina, dan juga tanpa terfitnah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mereka mendustakan Rasul-Rasul-Mu dan menutupi atau menghalangi dari jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah atas mereka azab-Mu dan juga hukuman-Mu, rizq, ya, dan juga azab. Ya, dan jadikanlah kepada mereka azab-Mu dan juga hukuman-Mu. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang telah diberikan Alkitab, yaitu Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ilahal haq, wahai Tuhan yang hak, wahai sesembahan yang hak. Alhamdulillah, ya, dengan demikian kita sudah menyelesaikan 74 ya zikir dan juga doa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, dan semua bersumber dari dalil yang sahih, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca ketika di Arafah maupun di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain, dan insyaallah nanti seperti yang tadi kita sampaikan, kita akan kumpulkan yang jadi satu, kemudian kita atur rapi kembali, kemudian insyaallah akan kita sebarkan, dan semoga kita diberikan keikhlasan sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya. 31 sampai 35. Nanti di sini ada insyaallah. Ya, di sini ada. Baik. Soalnya ini adalah dars yang terakhir, dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjaga bapak-bapak sekalian dan dimudahkan perjalanan hajinya, mendapatkan haji yang mabrur, diampuni dosanya, dan bisa pulang ke daerahnya bertemu dengan keluarga dalam keadaan membawa pahala yang besar dan membawa dosa yang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.